Mitra bisnis, setelah mengharuskan pencantuman pictorial health warning pada kemasan rokok, pemerintah tengah mengkaji kebijakan serupa pada kemasan produk minuman beralkohol. Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, peraturan kemasan tersebut kemungkinan besar akan diberlakukan untuk minuman beralkohol golongan C, atau yang berkadar alkohol 20-55%, khususnya untuk barang impor. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa komentar Anda? Ya, tapi saya pikir apa itu perlu, ya kan? Itu sebenarnya kan yang mereka itu mau lakukan itu, karena pengawasannya itu yang jelek, kan? Seperti rokok, itu kan tak diawasin orang yang kecil, yang masih belum dewasa pun boleh beli rokok itu di jalanan dan lain-lain. Kalau di luar negeri itu kan semua itu diawasin, ini umur 18 belum bisa isap rokok. Itu ada izinnya, alkohol juga begitu juga. Nggak usah you takut-takutin dengan gampang-gampang, kalau mau beli, beli aja. Yang penting you pengawasannya yang ketat di lapangan, sehingga itu tidak disalahgunakan oleh yang muda-muda yang tak perlu gitu kan. Tapi tak usah bikin gambar serem-serem dan juga nambah ongkos aja. Dan juga yang kedua juga, you juga nggak bisa kontrol sebenarnya. Tapi menurut saya, ya bicaralah dengan asosiasi rokoknya, bicarakanlah sama mereka dulu sebelum you keluar keputusan-keputusan yang nggak perlu. Yang akhirnya menimbulkan high cost juga, sehingga akhirnya kita rugi sendiri. Karena you menakut-nakutin orang. Kita ini kan pura-pura ditakut-takutin, seperti mau takut. Nggak ada juga yang takut di republik kita ini. Itu kan cuma ini aja itu. Itu birokrasi. Nggak ada kerjaan aja itu. Dari kebijakan-kebijakan yang dibikin itu menurut saya oleh aparat-aparat itu bikin ini. Karena supaya itu sudah itu mengasling itu setelah itu jatuh. Mungkin Indonesia ingin mengikuti di luar negeri, Pak? Ya, luar negeri kan situasinya lain. Luar negeri itu punya waktu kontrol yang ketat sekali. Ya, bisa main-main. Itu ada undang-undangnya. Kita nggak ada undang-undang gambar-gambar yang jelek-jelek itu. Kita kan belum tanda tangannya juga. Yang rokok-rokok itu juga di international tobacco itu kan. Tapi kita kalau bikin niru yang paling ekstrim. Itu yang paling kita ekstrim. Bikin gambar-gambar yang misalnya seram di Australia. Kita ikut yang ekstrim di sini. Kalau ada ekstrim lain lagi di negara lain, kita ikut lagi. Kita ini tukar ciplak aja. Otak nggak dipakai daripada kenyataan. Kita secara ekonomi untuk ruginya itu nggak pernah dipikirkan, niru-niru aja. Sudah itu punya kepentingan-kepentingan pribadi yang menteri kesehatannya, kepentingan kesehatannya, tapi dia nggak melihat secara ekonomi seluruhnya atau bagaimana lawan kerja dan lain-lain. Ada tukang kosong, NGO, LSF itu kosong-kosong menterinya nakut-nakutin. Nah itu aja, gitu-gituan itu akhirnya keluar kebijakan-kebijakan yang menurut saya kadang-kadang nggak dipikirin secara nasional untung ruginya semua sesuai dengan selera masing-masing pejabat. Dan bikin kita negara ini nggak maju-maju gitu. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.